Kisah seorang minta-minta yang hampir-hampir meninggalkan dunia di satu pinggiran jalan yang sepi, perut kelaparan terasa nyeri. Terdengar tangisan merana si buyung yang selalu dibawa-bawa, yang tak pernah kena akan bapaknya. Hanya satu kasih sayang ibunda. Agar sudi melimpah.